satu membaur di depan Ka'bah. Berbagai macam bahasa menggema, mohon ampunan seraya berdoa. Haji menyatukan dunia, haji menyambung uhwa. Kami datang, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang, kami datang demi mencari ridhamu ya Allah. Berhaji melebur dosa dan menempa iman dan taqwa. Berjuang bisa dilihat para haji benteng agama. Kami datang, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang, kami datang demi mencari ridhamu ya Allah. Haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji. Haji, haji.